Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أعنا على حسن المعاملة بك وأعنا يا ربنا على حسن المعاملة بحبيبك سيدنا محمد Wa inna ya rabbana ala husnil muamalati biwalidina wa bimasyaikhina Wa inna ya rabbana ala husnil muamalati biibadik innaka anta ala kulli syai'in qadir Amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita sudah sampai kepada kemarin kita membahas tentang gimana cara kita berurusan dengan orang tua kita. Sebelumnya adalah murid dengan guru, guru dengan murid. Kemarin ada satu ayat yang dibaca, tapi dalam pembacaannya sudah kita minta tolong kalau ada yang salah diingatkan. Karena kita terbawa dalam kalimat panjang, ada kemarin bukan akhrokta lituhriko ahlaha, bukan akhrok. Memang secara bahasa maknanya sama, tapi Al-Quran tidak bisa dirubah. Akhrokta lituhrika ahlaha. Ini ralat untuk yang lalu. Kita sekarang kepada hubungan dengan sesama manusia. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'an Allah bihi wa bi ulumihi fid dharaini ila an qala wa lam ketahuilah annannasa, sesungguhnya orang itu ba'da haula, selain daripada gurumu, muridmu dan orang tuamu, mereka itu adalah fi hakika di dalam kewajibanmu kepada mereka, urusanmu kepada mereka itu, thalathatu asnafin, ada tiga kelompok. Jadi selain daripada yang tersebut kemarin, maka siapapun yang ada di kiri kanan kita ini, satu daripada tiga. Imma astiqa'un, astiqa' mungkin dia adalah sahabat-sahabatmu. Wa imma ma'arif. Ma'arifu. Ma'arif itu adalah orang yang engkau kenal, tapi tidak sedekat. Kenal saja, tahu itu fulan, itu tetangga, itu. Wa imma majahilu. Yang ketiga adalah orang yang kau tidak pernah kenal secara pribadi. Fa in bulita bil awamil majhulin. Sekarang dimulai dari yang majhul. Fa in bulita, jika engkau diuji oleh Allah dengan pergaulan dengan majhulin bil awam, dengan orang awam, al majhulin yang kamu tidak tahu siapa dia, karakternya kayak apa, akhlaknya bagaimana, agama seperti apa, jujur tidak jujur, jujur ahli maksiat atau bukan, ya, maka fa'adabu mujalasatihim, maka cara berurusanmu dengan mereka, kalau duduk dengan mereka, berhubungan dengan mereka, adalah tarkul khawdi fi hadithihim, jangan, atau meninggalkan larut di dalam bincang-bincang mereka. Ini dibicarakan oleh Imam Ghazali di abad keempat, 1000 tahun yang lalu. Akan tapi omongan Imam Ghazali ini sangat tepat di zaman sekarang. Kita ini kadang gampang terbawa dan percaya dengan orang yang tidak tahu. Na'udzubillah. Sehingga kita mudah kebawa fitnah dan permusuhan. Kadang-kadang kita cukup mendengar atau membaca berita dari orang yang tidak kenal, langsung kita percaya. Ini musibah besar adanya media sosial, internet, WhatsApp, Facebook, segala macam ini. Kadang kita nggak tahu dari mana ini sumbernya. Langsung kita share lagi ke tempat orang lain. Bahkan mungkin kita larut mendengar, membaca tulisan-tulisan orang yang kita tidak pernah kita kenal. Lihat, gara-gara kita melanggar adab seperti ini, alangkah cepat rusaknya hati kita. Mudah berprasangka buruk dengan kelompok. Bahkan mungkin dengan para orang-orang mulia. Na'udzubillah. Ini, gara-gara WhatsApp, WA, internet, segala macam ini menghancurkan. Makanya ayo kita pilih. Selagi saya tidak pernah kenal dari mana dia, sumbernya dari mana, saya tidak boleh percaya. Tidak boleh saya ikut-ikutan. Kecuali saya sudah tahu ini ada web apa. Ini adalah webnya orang yang sangat kita ketahui. Guru-guru mulia misalnya. Saya boleh ikuti. Tapi kalau harus aku beliar melalui Google atau Yahoo, bebas mencari, enggak dong. Saya tidak mau dicemari hati saya, dikotori. Ya ini. Urusan dengan orang-orang yang kita tidak pernah mengenal secara benar, maka hendaknya tarkul haudi fi hadithihim, jangan mudah larut ke bawah dalam obrolan mereka. Sekarang bagaimana orang awam ngobrolin para ulama, mencaci maki ulama, memfitnah ulama, kaum muslimin. Wow, gampang sekarang ngolok kiai, gampang ngolok ulama, gampang ngolok habaib, gampang. Kita lihat di media-media ada fitnah sana sini. Bahkan bukan dari rumah yang jelek, rumah yang katanya baik. Seorang yang rindu kepada ilmu, cuman cara menuntut ilmunya adalah liar, itu berbahaya. Mendapatkan kiriman di Facebook-nya dari atau WA-nya, itu langsung dipercaya, di-share lagi. Mestinya tidak seperti itu. Tarkul khaut, jangan terlalu jauh mengikuti perbincangan-perbincangan orang yang kita tidak kenal betul seperti siapa dia. Wakilatul isgha ila arajifihim. Jangan mudah mendengar dari berita-berita yang mereka bawa. Persis nih berita-berita saat ini. Kita tidak tahu dari mana itu informasi. Kita terima. Si fulan begini, si ustadz ini begini. Gampang kita terima. Jadi, gillatul isra, sedikit mendengar kepada arajifihim, bualan-bualan mereka. Wataghafulu, dan hendaknya kita itu cuek. Akhirnya jangan terlalu pusing. Amma jaro min su'i alfadihim, dari apa yang terjadi dari mereka, dari jeleknya ungkapan-ungkapan mereka. Kita punya media sosial, Facebook dan yang lainnya. Itu lihat, dari yang lain berbicara baik-baik, komentar yang baik. Ada 1, 2, 3, 4 itu tiba-tiba, itu selalu ada. Dan setiap ustadz mesti punya orang seperti itu. Apakah kita pusing dengan dua orang yang ngomong gak baik? Jangan dipikirin, mau dia sakit kok. Ya majahil dia, kita tidak ngerti dia, tidak pernah kenal dia. Biarkan saja, jangan terlalu dituruti. Dan juga kita dengan orang-orang yang kita tidak kenal. Orang awam yang kita tidak kenal mereka. Kalaupun mereka ngomong apa saja kepada kita, jangan terlalu diambil pusing. Wal ikhtiras, dan hendaknya kita menjaga an katsrati liqa'ihim. Jangan gampang bertemu dengan mereka. Kalau ada hajat, mungkinlah. Tapi kalau tidak, ngapain kita harus duduk dengan mereka? Kita tidak kenal. Mungkin kita akan dibawa ke sana kemari, obrolan ke sana kemari, ngunjing orang, ngomongin orang. Dan kita mengurangi hajah ilaihim. Batasilah agar kita tidak banyak memerlukan sesuatu dari mereka. Sehingga kita tidak banyak bertemu dengan mereka. Watambih ala mungkaratihim bil lutfi. Dan kalau kita melihat kemungkaran mereka, tambih mengingatkan ala mungkaratihim dengan mungkar-mungkar yang mereka lakukan, bilutfi dengan kelembutan. Kita harus waspada mereka. Mereka majahil. Artinya orang yang majhul menurut kita. Kita tidak banyak kenal dengan dia. Lalu kita melakukan kemungkaran, tentunya kita gerak langsung menegakkan kebenaran kepada mereka. Malah bisa menjadi musuh kita. Bilutfi dengan kelembutan. Wenushi, dan berikan nasihat itu pun harus kita timbang. Bakal didengar tidak omongan kita oleh dia? Harus kita pertimbangkan nasihat yang akan kita berikan. Kita memberikan nasihat kalau itu indarja'il qabuli minhum, tatkala ada harapan mereka menerima omongan kita. Jadi kita timbang dulu. Dalam diskusi obrolan, bukan diskusi, kalau kita ngomong dengan mereka, majahil orang yang tidak kenal dengan kita, kira-kira bakal dengar kita atau tidak? Kalau bakal dengar kita, bolehlah kita nasihati. Nah, kalau kita menasihati asal orang, bukan tambah baik, coba saja. Di pasar orang gani langsung dinasihati, pinggir kamu jualan, enggak benar kamu ini, kamu. Mungkar memang. Akan tapi, apakah kita langsung menasihati? Coba, kalau kita mencoba seperti itu, satu pasar benci semua dengan kita. Dan dakwah tidak akan masuk. Inilah itu. Nah, ini nasihat Imam Ghazali di saat kita berurusan dengan orang yang tidak tahu. Dan alangkah banyaknya orang kita tidak tahu. Ini zamannya Imam Ghazali, lihat. Untuk berkomunikasi dengan orang lain hanya berbicara saja. Belum lagi zaman sekarang, zaman ini luar biasa. Zamannya Imam Ghazali pun kita sudah perlu untuk waspada dengan siapa kita bergaul dan dengan siapa kita berbicara. Itu zaman dulu, 1000 tahun yang lalu. Bagaimana zaman sekarang kok kita enggak waspada? Grup-grup WA, grup-grup Facebook dan sebagainya, itu harus waspada. Dari mana kita mendapatkan informasi tersebut, harus waspada. Kadang-kadang kita berjam-jam hanya di internet misalnya, ngelihat apa, enggak ada jelas mau apa. Kalau baca kitab ya. Tapi kadang-kadang kita melanglang ikuti perbincangan orang kesana kemari, setiap hari hanya ngotori hati. Dan ini musibah. Dan Imam Ghazali mengingatkan ini, Imam Ghazali enggak bicara tentang internet. Enggak bicara tentang WA, enggak bicara tentang Facebook, tidak. Ngasih rambu-rambu pokoknya. Kalau urusan dengan orang yang kamu tidak kenal betul, dan dia adalah kebanyakan orang awam, waspada, jangan banyak kamu terbawa dalam obrolan dengan mereka. Kalaupun ada omongan tidak baik dari mereka, sudahlah cuek, jangan terlalu dipikirin. Ini pegang ini ilmu dari Imam Ghazali. Makanya jangan mudah kita dengar informasi. Bisa jadi kita tiba-tiba percaya dengan omongan seseorang yang kita tidak tahu siapa dia. Ternyata itu omongan fitnah. Mengadu domba. Menanamkan kebencian dengan tokoh. Menanamkan kebencian dengan ulama. Dan ini ada. Bukan ada, banyak. Sehingga kita melihat beberapa waktu yang lalu ada tokoh habaib atau ulama yang betul-betul direndahkan lewat media. Nah itu hanya orang percaya tuh. Yang percaya bukan orang awam kadang. Santri yang ngantuan, gak mau dengar Imam Ghazali, langsung percaya. Sampai suatu ketika ada orang datang ke sini. Mereka bukan orang jauh dari kita, bayangkan. Orang yang mencintai kita, mencintai majelis ini. Suatu ketika ini dalam perbincangan yang tanpa sengaja Buya sampaikan, ada orang. Dia sangat dekat dengan kita. Orang luar Cirebon. Dia datang tamu, hanya sesaat, 1 jam, 2 jam mampir. Dia bercerita bahwasanya dia adalah orang awam. Dia adalah orang ini. Cuman saya dengar dengan pengajian Buya melalui media-media ini. Akhirnya kita besarkan hatinya. Orang menjadi baik. Untuk menjadi baik, orang tidak harus punya ilmu. Orang punya insaf, kesadaran. Maksudnya biar besar hatinya. Mungkin orang itu tidak punya ilmu banyak, tapi dia punya insaf, punya sadar. Sehingga mudah untuk baik. Tapi sebaliknya, biarpun orang itu alim kayak apa, tapi kalau tidak ada insaf, tidak bisa baik. Waktu ngomong kita begini, langsung mengiyakan, iya Buya, itu Habib Rizik, padahal orang alim gak begitu lah ini. Nah ini kan ajib, padahal orang yang mencintai kita, lah ini langsung kita habis. Emang Habib Rizik ngapain? Itu fitnah yang kau dengar. Gak boleh dengar begitu, lihat. Gara-gara WA, gara-gara ini. Iya. Bagaimana fitnah kau dengar? Kamu katanya dengar Buya. Karena cara dengarnya, rupanya dia ke bawah untuk mencaci Habib Rizik. Contoh, padahal orang itu bukan orang jauh. Dia katanya senang dengan majelis kita. Bayangkan. Ke bawah gara-gara media informasi fitnah tentang Habib Rizik. Dia percaya dengan fitnah itu. Bayangkan. Mungkin kita maksudnya besarkan hatinya dia. Giliran kita ngomong orang alim kayak apapun. Belum tentu. Tok-tok yang dibawa Habib Rizik. Memang Habib Rizik kenapa? Katanya beginilah. Itu yang tidak boleh kau dengar. Itu bahaya. Kau rusak. Sehingga kau membenci seseorang. Ternyata hatimu kotor setelah itu. Dia baru istighfar sallallahu. Jadi enggak boleh, harus tobat. Kau minta maaf sana dia. Gimana caranya? Ini permasalahannya apa? Padahal dia bukan orang jauh dari ilmu lo ya. Padahal sering dengar pengajian kita. Katanya setiap hari dengar pengajian kita. Bayangkan. Gara-gara media informasi yang nama WA itu. Buang saja itu WA kalau perlu. Internet itu. Kalau perlu kita balik ke zaman dulu tuh. Waktu kita zaman SD SMP enggak ada internet. Akhirnya kemakan fitnah sana sini lihat. Itu contoh. Dan ternyata sekarang banyak kita masuk satu tempat, ternyata ada seorang ustaz kiai benci dengan ulama yang lain. Gara-gara apa? Berita. Berita ditempel-tempelin katanya begini-gini. Astagfirullahaladzim. Itu fitnah. Makanya jaga hati kita. Ini rambu-rambu dari Imam Ghazali Patuhi. Jangan mau mudah percaya dengan omongan orang-orang yang kita tidak kenal. Apalagi jika omongan itu merendahkan kaum muslimin. Orang muslim saja enggak boleh kita. Apalagi dia pakai label ulama. Jangan. Kalau ada orang rendahkan orang Islam saja enggak boleh percaya kita kok. Kalau kita melihat langsung pun tidak boleh diekspos. Misalnya ada orang awam maksiat. Orang awam melakukan kemaksiatan. Dan di mata kita, apakah boleh besok kita ekspos di media? Enggak boleh. Apalagi fitnah. Nah ini gara-gara media informasi itu lihat. Sudah dikasih rambu-rambu Imam Ghazali. Jangan banyak ngedengar. Jangan mudah bergaul dengan mereka. Kurangi pertemuan dengan mereka. Malah dicari. Sampai di dalam dunia media sosial itu ada beberapa tokoh tuh yang sangat masyhur dengan fitnahnya. Tapi kok pada tahu tuh gimana? Berarti kamu dengar dong. Ada siapa itu yang suka membawa fitnah? Ada di dalam media sosial tuh orang yang sangat masyhur. Selalu dia membawa berita aneh-aneh. Loh kok dia masyhur? Berarti kan ini orang pada senang dengan berita aneh yang dibuat oleh dia. Bahkan mungkin mencari. Ngomong apa sih dia? Padahal dia adalah pemfitnah. Yang suka membawa berita-berita aneh. Lah anehnya adalah kita. Nggak mau dengar rambu-rambunya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Pokoknya kalau ada informasi yang tidak baik tentang saudara kita kaum muslimin, langsung hapus. Dan jangan didatangi itu tempat. Jangan didatangi itu perkumpulan. Kalau urusan WA, jangan bergabung lagi dengan kelompok itu. Karena membahayakan hati kita. Jangan sombong. Oh, saya bisa milah. Oh, enggak. Bisikan setan halus. Tiba-tiba tertanam kebencian antara kaum muslimin gara-gara itu berita. Hati-hati. Semoga Allah menjaga ulama-ulama. Orang yang difitnah-fitnah seperti Habib Rizik dan lainnya. Ini fitnah, lihat. Yang memfitnah akan hancur setelah itu. Tapi orang difitnah itu diangkat derajatnya oleh Allah. Nabi saja difitnah, ulama difitnah, siapa yang tidak difitnah? Kalau difitnah itu bagi para kekasih Allah mah enteng, mau diangkat derajatku. Cuman yang jadi masalah adalah orang yang mempercayai fitnah itu adalah orang yang kemakan di dalam bencana itu sendiri. Iya, orang yang kemakan fitnah, gampang percaya. Dulu juga pernah ada seorang alim, seorang juru dakwah misalnya Ustaz Zainuddin MZ, ada seorang perempuan, enggak tahu artis tapi ngaku-ngaku katanya dia dibeginiin-beginiin, lihat. Kan gila perempuan. Makanya yang gila adalah yang percaya. Wong dia sendiri gak punya rasa malu. Kemudian dia bukan seorang. Dia hanya bercerita macam-macam. Ramai sekali dengar itu. Kami sampaikan. Yang percaya itu sakit. Kemakan fitnah. Bagaimana seorang ustadz seperti beliau. Kalau orang punya iman gak bisa percaya. Kalau orang punya iman dan makna ukhuwah di dalam hati gak bisa percaya. Kemudian yang bicara itu siapa sih? Perempuan yang tidak pernah dikenal, dia penyanyi dangdut waktu itu, contoh. Kemudian dia memberitakan begini-begini karena sering didatangi, mau ditawari gini-gini-gini. Saksi nggak ada, hanya berita diekspos. Nggak tahu sekarang di mana dia. Itu fitnah-fitnah semacam ini ada. Maka yang sangat rugi adalah siapa itu? Yang mudah kebawa fitnah karena kupingnya bolong, nggak ada filternya. Ini gara-gara media informasi itu, lihat. Itu, zaman sekarang bagaimana? Wah, Ustaz, fitnah Ustaz Sina, Alhamdulillah. Gak usah mudah kita dengar yang demikian. Kadang-kadang kita mungkin gak percaya. Bahasa lidahnya itu gak percaya, tapi diam-diam mikir. Ya jangan-jangan, iya juga. Cuf, hatinya. Ya, busuknya jiwa itu, busuknya hati. Yang sudah dirusak oleh syaitan, iblis. Pegangi Imam Ghazali ini. Jangan mudah mendengar berita tentang kejelekan seseorang. Apalagi yang dikirim oleh orang-orang yang Anda tidak pernah kenal. Batasi urusanmu dengan mereka. Jadi, batasi informasi-informasi ini penting sekali. Kadang-kadang kita waktu masih buka WA, alhamdulillah kita tidak urusan dengan WA. Waktu WA itu sering ada berita-berita yang aneh. Bahkan yang ngirim pun kadang-kadang orang yang semestinya tidak pantas mengirim. Berita tentang ini itu ajib. Ya Ustaz, masa berita sini dikirim ke sini? Antum baca atau tidak? Jadi ada orang itu hanya senang baik, menurut dia langsung di-share. Enggak pakai otak. Katanya ustaz, selektif dong. Ini kita nemukan, dan kita menemukan keanehan. Orang yang kelas ustaz saja bisa ke bawah yang demikian, bagaimana orang awam? Maka bersyukurlah yang tidak pernah urusan sama WA. Bersyukurlah yang sudah senang dengan Facebook. Dengan internet. Itu iblisnya lebih banyak. Tapi apa boleh buat zamannya, zaman semacam ini. Baik, kalau begitu pakai rambu-rambunya Imam Ghazali ini. Pegangi. Kalau sudah bau fitnah, mengganggu, merusak umat, jangan percaya. Apalagi sekarang musuh-musuh Allah pun membuat berita-berita. Giliran yang alim, yang soleh, yang baik, dihantam. Tapi giliran yang enggak benar, wah. Seolah-olah ada pendukungnya. Atas nama kaum muslimin di sana, mendukung si fulan. Muslimin dan saya. Ini dibuat, karena enggak bisa mengumpulkan puluhan ribu orang seperti para ulama-ulama yang soleh-soleh itu. Dia membuat berita, Sumatera rame begini, di Kalimantan begini, nanti di Bali begini. Tiba-tiba ada yang umroh ngomong begini. Itu kan berita-berita yang dibuat. Karena hanya cuma 5 orang. Ngumpulin orang gak bisa. Itu ada membuat fitnah. Ya begitu tuh. Tapi giliran orang-orang yang baik. Diekspos dengan berita-berita minor. Yang apa, berita-berita miring. Yang bicara di orang. Berprasangka buruk kepada orang lain. Hati-hati. Ini rambu-rambu dari Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jangan pernah mau mendengar berita tentang kejelekan saudara kita. Yang benar pun kita gak boleh dengar. Apalagi itu fitnah. Yang benar pun kita enggak boleh banyak mendengar karena takut hati kita kotor, apalagi yang fitnah. Wa ammal ikhwan wal astiqa'u. Adapun ikhwan, nah ini tadi orang yang kita tidak pernah kenal dia. Selesai. Harus ada rambu-rambu tadi. Sekarang kalau kita berkawan, bersahabat, berinteraksi dengan mereka, mereka yang adalah sahabat kita. Saudara-saudara kita yang kita kenal dalam pergaulan kita setiap hari. Fa'alaika fihim wadifatani. Lah, kalau kita berurusan dengan kawan yang selama ini bergaul di pondok, komunitas di luar, organisasi, perkumpulan yang kita akan bertemu setiap saat, setiap hari, diskusi, ngobrol, baik dagang pun sama, masuk di dalamnya. Pokoknya sering kita bergaul dengan mereka. Urusan dagang ya sama, jangan urusan agama saja. Urusan dagang, urusan bisnis. Lihat ini rambu-rambunya. Dengar nih kalau pengen selamat. Yang suka bisnis juga. Ihdahuma, tugas pertamamu adalah antatruba awalan surut as-suhbati. Kau fahami, kau cari dulu syarat-syarat sahnya sebuah persahabatan. Wasodaqati, dan perkawanan. Syaratnya bagaimana sih agar aku sah benar dalam bersahabat dan berkawan? Falatuwahi, ini yang pertama. Jangan kau bersahabat, berkawan, illa man yasluh lil ukhuwati, kecuali orang yang benar-benar pantas untuk dijadikan kawan. Milih dong, wasadaqati, dan teman. Jadi milih dulu dong, milih kawan asal saja. Kalau tidak diambil harta kita, diambil akhlak kita. Na'udzubillah. Apalagi diambil akidah kita. Ini kalau kawan kita salah. Maka jangan sok hebat. Oh, saya bisa menjaga, bisa menfilter, bisa. Apalagi jika kawan itu adalah kau tempatkan di atasmu guru. Makanya dalam kitab Bidayah-Bidayah ini, terlalu ta'limu ta'lim juga. Milih guru ini sangat penting. Kenapa? Mau tidak mau guru itu kau letakkan di atasmu. Sehingga biasanya kalau dengan guru itu kamu siap untuk sam'an wa ta'atan. Mendengar dan patuh. Makanya kalau gurunya salah, keblinger, akidahnya sesat, ya pasti ke bawah. Gurunya akhlaknya enggak benar, ya ke bawah. Karena itu termasuk kawan, kawan dekatmu itu. Di samping kawan berdebat secara posisi, kalau letakkan di atasmu. Menyekolahkan anak asal, sekolahnya masyhur dimasukkan ke situ. Itu gimana ini? Hanya terkenal saja masuk ke situ. Pelajari dulu dong bagaimana pendidikan yang ada di dalam tempat tersebut. Harus tahu dong kita. Apalagi kita menitipkan anak kita. Anak kita bukan barang dagangan. Tapi anak kita mahal. Jadi kita nitipkan di mana anak kita ini? Belajar dengan siapa itu? Kalau itu guru. Pergaulan secara umum ya masuk guru, murid. Pokoknya ini persahabat yang setiap hari bertemu, setiap hari bergaul, setiap hari berbicara dan berdiskusi. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, Al-mar'u 'ala dini khalilihi. Seorang itu agamanya tergantung siapa kawannya. Agama ini luas, termasuk keimanan, akhlak bagian daripada agama. Jadi akhlak agama kita ini sangat dipengaruhi oleh kawan. Jadi gampang niru. Kalau kita berkawan dengan orang enggak benar ya, hari ini masih baik, tapi 40 hari lagi sudah berubah kita. Coba kalau anak putri yang solehah mula-mula baik, tapi tiba-tiba di luar bergaul dengan wanita yang asal saja, lihat, mulai berubah nanti. Mulai cara berpakaiannya berubah, niru. Masa anak santri kok dulu, Masya Allah, bajunya Masya Allah, ada wibawa. Tapi gara-gara bergaul beberapa hari di luar saja, langsung mulai pretel sedikit demi sedikit, berkurang. Nyempit-nyempit bajunya misalnya. Ya ini kan pergaulan. Anak santri pun juga begitu, yang laki. Padahal dulu di pondok, Masya Allah, gara-gara pergaulan di luar perlahan. Al-mar'u 'ala dini khalilihi. Falyandhur ahadukum man yukhalil. Maka dari itu, lihatlah siapa yang akan kau jadikan kawan itu. Memilih kawan itu. Orang tua memilihkan kawan untuk anak-anaknya. Fa'idha talabta rafiqan. Jika engkau mencari seorang kawan, liyakuna syarikuka fit ta'allumi. Yang ingin kau jadikan kawan dalam menuntut ilmu misalnya. Liyakunu syarikaka fit ta'allumi. Untuk menjadi kawanmu di dalam menuntut ilmu. Wa sahibaka fi amri dinika wa dunyaka. Dan yang akan menemanimu dalam urusan dunia dan akhiratmu. Yani kawan dekat yang kau bawa kemana-mana pergi. Termasuk di dalamnya adalah istri, guru, pembantu. Sama, karena akan kita bawa kemana-mana itu. Fara'i fihi khamsa hisalin. Jaga lima hal berikut ini. Urusanmu dengan pembantumu, urusan dengan istri, suamimu, dengan guru. Pokoknya ini orang yang selalu menyertaimu ini, kau jaga lima hal berikut ini, kata Imam Ghazali. Jaga lima hal berikut ini. Al-ula, al-aqlu. Yang pertama, orang yang berakal. Berakal itu adalah yang nalarnya itu hidup. Ada idrok, ada pek. Akal di sini diartikan peka, bukan peka. Tambah ka beda artinya. Peka. Akal ini peka. Jadi cerdas, faham, peka. Fala khaira fi suhbatil ahmaq. Enggak ada kebaikan jika kita bergaul dengan orang dungu. Fala illal wahsyati wal qati'ati. Yarji'u akhiruha. Kalau kita berurusan dengan orang dungu yang enggak peka, itu ujung-ujungnya adalah permusuhan, keributan. Wa ahsanu ahwalihi, paling ringannya musibah yang kau timpa di saat engkau berkawan dengan orang dungu, paling ringannya musibah itu ayadurroka. Dia itu membahayakanmu, bahwa yuridu ayyan fa'ak. Maksudnya ingin berbuat baik kepadamu, tapi menjerumuskanmu. Orang enggak peka. Coba, kawan baik. Pengennya mengajari yang baik, pengennya memberikan yang baik. Akhirnya apa? Neng. Kamu umur berapa? 24. Ada laki-laki baik tuh. Salam. Maksudnya dia nyarikan suami yang benar, cuman karena dia bukan orang yang peka, akhirnya diajari terjerumus dalam mukaddimah zina. Ada macam-macam seperti itu. Kelihatannya baik maksudnya. Cuman karena dia orang dungu. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang benar baik, enggak akan ngajari seperti itu. Pengennya memberi kebaikan untuk kita, tapi justru membahayakan. Itu paling ringan bahayanya itu. Di saat dia ingin berbuat baik untuk kita, ternyata tetap salah. Karena dungu. Ya si dungu pengen nolong, tapi malah menjerumuskan. Tahu si dungu yang pengen nolong bosnya. Di kepalanya ada cicaknya itu. Tahu bosnya sangat cicik dengan cicak. Ada cicak di kepalanya, di kopiahnya. Saking semangatnya ambil palu, jeder begitu. Ya itulah si dungu yang menolongmu. Makanya bergaul dengan orang dungu. Terjerumus nanti. Wal aduwul akil, bahkan musuh yang berakal itu khairun minas sadiqil ahmak. Kalau musuh yang cerdas itu lebih baik daripada kawan yang dungu. Qala Ali radhiyallahu ta'ala, Imam Ali bercerita dalam syairnya. Fala tashab akhal jahli. Jangan bergaul dengan orang bodoh. Wa iyyaka wa iyyahu. Kalau begitu kamu harus selalu waspada. Waspada dengan dirimu sendiri, waspada dengan kejahatan yang akan datang dari dia. Fakam min jahilin arda haliman khina wa khahu. Alangkah banyaknya orang bodoh itu akan menjadikan rendah, terjerumus orang yang baik sekalipun. Orang halim, orang yang mula-mula benar, baik. Tapi gara-gara bergaul dengan yang tidak baik, jadi rusak itu. Yukasul mar'u bil mar'i. Dikiaskan, disamakan seseorang dengan orang itu. Idamal mar'u masyahu, kalau sama-sama berjalan. Katha bin na'lin bin na'li, seperti sandal. Kiri-kanan. Idaman na'lu khadahu, hadahu, kalau sandal itu saling jejer. Wali syai' minna syai' kan sama. Maqaisu wa ashbah kan sama. Kiri-kanan itu sama. Walil qalbi alal qalbi dalilun hina yalqahu. Hati dengan hati itu adalah beriringan dengan pertemuan-pertemuan. Gampang nular. Kalau kita sering kumpul sama orang gunjing, besok gunjing. Orang ngedengki. Orang ngedendam. Orang ngedendam. Rugi. Kemudian yang kedua, athaniyatu husnul khuluq. Kau harus mengambil kawan yang benar-benar akhlaknya baik. Husnul khuluq, akhlaknya yang baik. Jangan asal bergaul dengan kawan. Harus terbukti kalau akhlaknya baik. Kalau tidak, rugi. Kita akan bawa kepada keburukan akhlaknya. Wala tashab man sa'a khuluquhu, jangan kau berkawan dengan orang yang jelek akhlaknya. Walladhi la yamliku nafsahu indal ghadabi. Dialah orang yang tidak bisa menahan hawa nafsunya di saat marah. Wasyatwa wasyahwati, di saat ada bergolak syahwatnya, lihat. Syahwat matanya tidak sabar dia, lihat. Di pinggir jalan selalu lihat aurat tutulut. Lihat, mau tidak mau ke bawah ini kita. Mau tidak mau noleh. Karena kita normal. Kalau kita punya kawan, matanya tidak dijaga, matanya dituruti syahwatnya. Eh, lihat tuh. Oh, Masya Allah. Lihat. Mustahil kawannya lihat. Akhirnya. Karena sehari 5 kali dengar ngomong gitu ya. Oh, iya. Oh. Malah mungkin nonton bagusan sana tadi. Tuh kan. Musibah. Gara-gara kawannya jelek. Lihat. Rugi. Dan akhlak tidak baik kadang tidak hanya dimiliki oleh orang-orang awam. Semoga Allah mengampuni suatu ketika. Biasa ngomong jelek. Ada seorang yang semoga Allah mengampuni. Labelnya ustaz dan masih ada. Enggak perlu disebut supaya tidak masuk bab gunjing. Oh, katanya si ustaz di pondoknya. Katanya ustaz di tempatnya. Tiba-tiba, kita barengan dengan dia. Harus masuk di sebuah, karena sebuah acaranya di sebuah tempat. Hotel begitu. Rupanya hotel ini adalah memang yang diundang adalah bukan ustadz saja. Karena ini masalahnya masalah. Ada bicara politik, ada ekonomi, macam-macam. Ini tokoh. Kita kaget waktu ngomong. Nah ini baru pemandangan. Di pondok hanya melihat anak-anak berkerudung. Astagfirullahaladzim. Kan reception hotelnya kan pakai rok pendek ini semuanya. Saya sebenarnya tidak ingin masuk ke tempat semacam itu. Cuma karena acaranya harus tempat seperti itu. Kita lewat begitu saja. Cuma dia keceplos ngomong begitu. Di tasnya yang bawa santrinya. Lihat. Padahal dia orang yang sangat terhormat. Wah, ini gaya biasa guyonan. Saya dengar dengan kuping saya ini. Wah ini baru pemandangan. Di pondok ngelihat santri pakai kerudung saja. Astagfirullahaladzim. Apa maksudnya omongan kayak gitu? Jadi ngelihat paha dibuka sama leher kelihatan. Rupanya ini baru pemandangan. Astagfirullah. Nggak ada warok lagi lesannya. Kalau gurunya begitu, muridnya gimana kira-kira? Mustahil muridnya tidak jelalatan tuh esok hari. Ini saya dengar seperti itu. Ini tanda, bentuk. Coba. Kalau yang beri contoh tuh gurunya kayak begitu, kira-kira muridnya bagaimana nanti? Kalau sudah lepas dari gurunya, ya ajib itu. Paling ngomong, wah itu. Semuanya rusak matanya. Ini saya dengar, ini contoh bahasanya. Kebiasaan tidak berakhlak yang mulia ini. Lihat. Sama kita kan nunggu, kita mau masuk. Tiba-tiba begitu, tiba-tiba ngomong. Astagfirullahaladzim. Tidak pantas kalimat itu muncul. Akhlak itu penting. Jadi lesan kita harus kita jaga, ngomong-ngomong. Aurat ngomong yang demikian itu. Itu kan merendahkan anak santri yang selama ini pakai kerudung. Berarti dia selama ini melihat musibah dong di pondoknya. Dan ternyata betul, suatu ketika ada menikahkan anaknya atau keluarganya begitu. Kita datang ke tempat itu, waduh bingung ini. Gimana semuanya? Di model dayang-dayang layan pengantin putrinya anaknya itu. Semuanya. Ininya dibuka, lehernya kelihatan. Baca, oh ya sudahlah, pas kalau begitu. Jadi hanya label saja seorang ustad. Ente mau jadi ustad, melabel. No, di dunia digelari ustad, di akhirat masuk neraka. Hah? Akhlak perlu dipakai. Dan ternyata tidak, semuanya kebuka. Pakai baju yang jarang-jarang begitu. Sehingga kelihatan semuanya. Jadi ratunya satu, kayak dayangnya gitu. Ajib gaya pesantren semacam itu. Semoga Allah mengampuni. Enggak usah disebut pondoknya, tapi tetap kita doakan semoga Allah merubah tempat itu menjadi tempat yang lebih baik. Orang tersebut diampuni Allah. Ah, maksudnya apa? Ya kadang-kadang ini pergaulan. Sebab ada di sebuah tempat itu guyonan begitu tuh sudah biasa. Jangan guyonan yang jelek. Makanya dalam komunitas laki-laki biasakan bahwasanya kalau kamu membicarakan tentang perempuan itu sudah lingkungan jelek. Komunitas perempuan ngomongkan laki-laki, perempuan mulutnya rendah. Itu harus gitu. Kita biasakan seperti itu. Nah ini kan wibawa majelis itu. Oh komunitas laki-laki ngomong, adiknya itu cantik ya. Wah ya gini. Ini rendah itu. Jangan biasakan punya perkumpulan yang semacam itu. Akhlak. Sama kalau ada perempuan, datanya, itu siapa. Heh, rendah itu perempuan. Perlu dibiasakan dengan tradisi yang baik itu. Nah, kalau kebiasaan komunitas laki-laki ngomongin perempuan, perempuan ngomongin laki-laki, itu hanya kesempatan saja yang belum ada untuk melakukan kehinaan. Karena mulutnya sudah hina, pikirannya hina, hatinya hina. Cuman karena ada pagar di pondoknya saja, dia tidak berbuat apa-apa. Kalau luar lebih ganas daripada yang lainnya. Karena apa? Di dalam pondok tidak berlatih dengan kemuliaan, tapi dengan kerendahan. Kita budayakan, jangan sampai. Makanya para muroke, para ustadz-ustadzah, kalau sudah ada anak putri berani membicarakan tentang kaum laki-laki, ketahuilah itu mulutnya rendah. Kasih lombok tuh. Ini pendidikan. Biar tidak membiasakan ngomongin kaum laki-laki. Anak laki-laki pun demikian. Jangan biasa kita ngomongin perempuan si fulana. Akhlak. Perlu dibangun akhlak yang mulia. Jangan biasakan dengan kerendahan akhlak. Nah ini kawanmu adalah yang bisa menjaga amarahnya. Kalau marah akan pada tempatnya, tempat porsi marah itu sendiri. Kemudian setelah itu apa? Syahwat pun lihat bisa menjaga syahwatnya. Maka jama'al al-qamatu al-atharidi rahimahullah ta'ala fi wasiyati libnihi Imam Al-Qamah al-atharidi, dia memberikan wasiat kepada anaknya lama hadratul wafatu, tatkala mau wafat. Faqala, lalu dia bercerita, berkata dalam wasiatnya, ya bunayya, hei anakku, idza aradta suhbata insanin, jika engkau ingin bergaul bersahabat dengan seseorang, fashab, maka bergaulah dengan orang berikut ini, man idza khadimtahu sanak, jika engkau berkhidmah kepadanya, dia akan menjagamu, bukan merendahkanmu. Artinya apa? Menjaga kebaikan yang kita lakukan. Artinya orang yang tahu diri. Dikatakan bahasanya, anta in akramtal karima malaktahu, wa in akramtal la'ima tamarroda. Kalau engkau memberikan penghargaan kepada orang yang baik, mulia, maka engkau akan memiliki dia. Dia akan mengerti bagaimana diperlakukan baik. Tapi in akram talaima, jika engkau memberikan penghargaan, engkau memberikan kebaikan kepada al-la'im, orang yang tidak tahu budi, tamarrada, bukan tambah baik dia, merasa dia layak diperlakukan semacam itu, justru mungkin malah merendahkan dirimu. Rugi kalau kita bergaul dengan orang yang tidak punya akhlak yang mulia. Ini nasihatnya Alqamah Al-Athoridi. Kemudian yang kedua adalah wa in sahibtahu zanak. Kawanmu adalah jika engkau menjadi sahabatnya, maka secara otomatis dia akan menghiasi dirimu, menjadikan dirimu semakin baik. Coba. Karena engkau bergaul dengan seorang, mungkin kau seorang wanita. Karena kamu berkawan dengan wanita yang solehah, yang baik, suatu ketika ada orang melamar kamu. Ini siapa sih? Ini temannya siapa itu? Oh, temannya dia. Langsung ambil dia. Karena temannya baik. Coba kalau temannya enggak baik, wah, siapa dia? Jangan-jangan. Dalam bisnis pun demikian, lihat. Kalau kita tidak tahu seseorang, bisa tahu temannya siapa? Ah. Temannya dia insyaallah. Oh, dekat sama ustadz ini, dekat sama kiai ini, mudah. Jadi, kalau kamu bergaul dengannya, dia akan menghiasimu. Kau semakin baik di mata orang, tentunya semakin baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa in qa'adat bika mu'natun ma'anak. Kalau ternyata qa'adat ini adalah duduk, maksudnya apa? Tertunda rizkimu. Kalau dalam keadaan kau tidak mampu, rizkimu kurang, dia yang akan berikan kepadamu kecukupan. Tidak merepotkan. Artinya kawan itu bukan di saat kamu baik lalu dia dekat-dekat, tapi di saat kamu tidak mampu pun dia ternyata membantumu untuk bisa tercukupi. Man idza madatta ishab man idza madatta yadak bi khairin maddaha. Berkawanlah dengan orang yang di saat engkau berikan kebaikan kepadanya, dia adalah mengerti kebaikan tersebut dan dia mengerti bagaimana membalas dan menjaga kebaikan. Memang jangan kau mengharap kebaikan dari orang tersebut, akan tapi ada tanda orang baik ini adalah di saat kita perlakukan baik, dia mengerti bagaimana memperlakukan kita. Wa in ra'a minka hasanatan 'addaha. Jika engkau berbuat baik kepadanya, maka dia tidak akan lupa dengan kebaikan tersebut. Hal jazaul ihsan ila al-ihsan. Wain raminka sayiatan saddaha. Kalau dia melihat kejelekan darimu, ditutup kawanmu itu. Enggak gampang ngobrol ke sana kemari. Washab dan bersahabatlah engkau man kebat dengan seseorang idza qulta saddak. Kalau kau berkata, dia mempercayaimu. Saddaka qawlaka. Dia akan mempercaya omonganmu. Wa idza hawalta amran ammarak. Jika engkau berusaha untuk sesuatu, dia membantumu. Wa in tanaza'tuma. Jika kalian, jika engkau itu lagi berselisih faham dengan sahabatmu, berselisih, cekcok. Namanya orang hidup tentu ada cekcok. Ini berlaku kepada istrimu, suamimu, kawan dekatmu. Kawan baikmu itu kalau kamu cekcok dengan dia itu pasti dia ngalah duluan. Atharaka. Mendahulukan kamu, ngalah dia. Sampai di sini saja nasihat-nasihat tentang bagaimana bersahabat. Cari kawan yang benar, kawan yang baik, yang menjadikan sebab kita baik di hadapan Allah, mulia di hadapan manusia. Tapi kalau kita salah memilih kawan, maka kehancuran akan didapat di dunia sebelum di akhirat. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, memilihkan kepada kita kawan-kawan yang baik, yang menjadi sebab kita selamat di dunia dan di akhirat. Kawan yang menjadi sebab Allah dan Rasulnya ridho. Baik itu kawan yang namanya guru, atau kawan yang namanya pasangan, atau orang yang membantu usaha kita, atau yang akan berurusan dengan kita dalam hal-hal yang lainnya. Semoga itu semua adalah kawan-kawan yang dikirim oleh Allah untuk mengangkat derajat kita. Menjadi sebab kita mulia, mulia di dunia dan akhirat. Semoga Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita semuanya. Memuliakan mereka semuanya di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah SWT menjaga kita sehingga kita tetap menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah. Panjang umur, sihat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.